dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar. Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata setiap langkahku. Oh. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Cool.